Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ A'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, lindungi kami dari neraka. Ya Allah, lindungi kami dari neraka. Ya Allah, lindungilah kami dari neraka. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, hari Rabu malam Kamis, masuk tanggal 10 Muharram. Pada 10 Muharram ini disunahkan kita untuk menjalankan sunnah, menjalankan puasa sunnah maksudnya, didahului sebelum atau setelahnya, untuk dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi dalam menjalankan puasa bulan Muharram pada tanggal 10 atau 9-10, atau yang lebih utama, yang lebih abdulnya adalah 9-10-11 bagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Untuk mengingatkan kita semuanya, besok tanggal 10 Muharram atau sudah masuk pada malam hari ini 10 Muharram, besoknya kita berpuasa sunnah dengan keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada hamba-hambanya. Pada malam hari ini kita masuk pada bab yang ke-21 atau sudah masuk pada bab ke-21, yakni bab sikap gulu terhadap kuburan orang soleh akan menjadikannya sebagai berhala yang diibadahi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Muwatta, juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai wasanan, sebagai sesembahan yang diibadahi. Istadda ghadabullahi ala qaumi takhadhu qubur anbiya'i masajida. Sangat besar kemurkaan Allah SWT terhadap suatu kaum yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Ini dalil yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Belum disebutkan pula oleh Ibnu Jarir Muhammad bin Jarir At-Tabari, Al-Imam Al-Hafidh Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, dalam di beliau merupakan sahibu tafsir. Beliau menyebutkan dengan sadarnya dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid, tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, "Afara'aitumul Lata wal 'Uzza?" Maka apakah patut kamu hai orang-orang musyrik menganggap Al-Lata wal 'Uzza, Lata dan Uzza sebagai sesembahan? Beliau mengatakan Imam Ibnu Jarir, "Kana yalutu lahumus sawik famata fa'akafu 'ala qabrihi." Lata itu dikatakan dulu dia sering memberikan adonan yang disuguhkan untuk orang. Lalu setelah dia meninggal, maka orang-orang tersebut beriktikaf, berdiam diri di kuburannya. Berharap-harap di hadapan kuburannya. Beribadah di hadapan kuburannya. Demikian pula yang dikatakan oleh Abul Jauza dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Kana yalutus sawik lil hajj." Dahulu Lata itu membuat adonan untuk jamaah haji. Orang yang suka membuat apa adonan tepung yang dicampur dengan samin, minyak, atau dicampur dengan apa itu mentega dan sejenisnya, kemudian disuguhkan kepada jamaah haji. Mereka mendatanginya dan berharap di hadapan kuburan Lata. Ini adalah tindakan orang-orang musyrik dahulu, suka mendatangi kuburan untuk berharap dan beritikaf di sana. Tindakan orang-orang musyrik pada masa dahulu seperti itu. Makanya kata Syekh Saleh Fauzan Hafidhahullah, kaitannya asar ini terhadap bab, beliau menyebutkan anna sababa ibadatillat huwa al-ghulu fi qabrihi hatta sara wasanan yu'bad. Bahwa sebab kuburan Lata itu dijadikan tempat peribadahan, sebabnya itu karena berlebih-lebihan ghulu dalam menyikapi kuburan tersebut, sampai akhirnya ia menjadi wasan, menjadi yakni sesembahan yang disembah. Sebagaimana orang-orang musyrik pada saat itu menjadikan Lata sebagai sesembahan yang disembah. Nah, ini kuburan, berupa kuburan tadi. Disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur wal mundakhidin 'alaiha al masajid was suruj." Rawahu Ahlus Sunan. Ahlus Sunan hum akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad fi Musnadih. Sunan Abu Dawud, nanti Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dalam Musnadnya. Disebutkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "La'ana Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Siapa yang dilaknat? Zairatil kubur, wanita-wanita yang berziarah kubur. Wal mudahidin 'alaiha al-masajid was-suruj, dan orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah, orang-orang yang membuat tempat ibadah ya di atas yakni kuburan tersebut, dan yang memberikan atau menjadikan pelita-pelita di pekuburan atau lampu-lampu di pekuburan. Rawahu Al-Sunan. Al-Sunan ay Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa lam yarwi An-Nasa'i. Al-Sunan itu adalah Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan tidak diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Disebutkan pula diriwayatkan dari sini oleh Imam Ahmad di dalam Musnadnya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang berziarah kubur. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang membuat tempat ibadah di atas kuburan-kuburan tersebut. Dan melaknat pula orang yang membuat lampu pelita-pelita untuk menerangi kuburan-kuburan tersebut. Kalimat zairatil kubur ay minan nisa, di kalangan wanita. Dari kalangan wanita yang berziarah kubur. Wasurut, kalimat surut di dalam hadis Rasulullah SAW adalah alladzina yuqiduna suruja alal maqabiri wa yudayyi'unaha. Dan pelita, yakni orang-orang yang menyalakan pelita, menyalakan lampu di pekuburan dan menerangi kuburan tersebut. Ini akan terkena laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laknat itu apa? Laknat itu dia itu dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Terusir, terjauhkan dari rahmat Allah. Sementara kita ini hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu sangat butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sangat butuh terhadap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan para rasul untuk memperingatkan nabi-nabinya. Diutusnya para rasul untuk memperingatkan umat-umatnya itu merupakan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah. Agar umatnya itu kembali, agar hamba-hambanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan rahmat Allah, bagaimana kan kondisi dan keadaan umat ini? Dengan diutusnya rasul saja masih ada yang menyimpang dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari jalan rasul tersebut tidak mau mengikuti petunjuknya, bahkan mengadakan ajaran-ajaran tersendiri yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah diutus. Ada ayat Al-Qur'an, ada hadis-hadis Rasul, ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu toh kemudian ada yang menafsirkan ini dan itu, membawa makna kepada yang tidak benar sehingga banyak umat-umat tersesat karenanya. Karena tidak berpegang teguh dengan pemahaman yang benar menurut para salafus saleh terkait dengan Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rahmat dari Allah, butuh kita rahmat dari Allah. Sangat-sangat kita membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat dari yang sahih bahwa kalian, kita semuanya itu masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian dibandingkan dengan amal-amal soleh tentu tidak seimbang pahala yang akan didapatkan. Karena betapa besar kenikmatan dalam surga itu. Sementara amal-amal soleh kita amat sangat sedikit dibanding nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia berupaya untuk meraih yakni kenikmatan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa sejahtera, berupaya untuk melakukan amalan-amalan soleh ketika hidup di dunia ini. Namun kita pun tak lepas dari dosa-dosa yang selalu kita lakukan, anak. Enggak demikian. Sehingga kita terus beristighfar kepada Allah, beristighfar kepada Allah dalam rangka untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma filana warhamna warzuqna. Ya Allah, ampunilah kami, rahmatilah kami dan berilah rezeki kepada kami. Butuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dua golongan yang tidak akan dapat rahmat atau dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah di sini sebutnya zairatil kubur. Para wanita yang berziarah kubur. Dan orang-orang yang menjadikan tempat ibadah di atas kuburan. Dan orang-orang yang menjadikan lampu-lampu yang menerangi kuburan. Itu dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Na'udzubillah. Sehingga amalan tersebut, perbuatan tersebut, hendaknya dihindari oleh kita semua, kaum muslimin, yang dirahmati oleh Allah SWT. Mana secara global hadis ini, makna hadis ijmalan yad'u bil la'nah. Yad'u sallallahu alaihi wasallam bil la'nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan laknat. Wa hiya atardu wal ibad an rahmatillah. Yaitu laknat adalah mengusir dan menjauhkan dari rahmat Allah. Lin nisa'illati yazurnal kubur, bagi wanita-wanita yang berziarah kubur. Kenapa wanita-wanita yang berziarah kubur itu mendapatkan laknat? Li'anna ziyaratahunna yatarattabu 'alayha mafasidu minan niyahati wal jazai waftinanir rijali bihin. Sebab ziarahnya mereka, para wanita tersebut, itu akan menyebabkan terjadinya berbagai macam kerusakan, mafasid, kerusakan-kerusakan yang akan banyak ditimbulkan. Kama syahidna wa arafna, sebagaimana kita saksikan dan kita ketahui. Ya. Dalam perjalanan mereka untuk berziarah kubur saja, sudah mengandung berbagai macam kemungkaran, kemaksiatan, kerusakan. Ikhtilat bainar rijali wan nisa, misalnya mereka bercampur baur laki-laki dan perempuan. Nah. Kerusakan, kemungkaran. Nah. Dampak negatif yang tertimbulkan akibat ziarahnya para wanita itu diantaranya adalah niyakah, terkadang wanita itu tidak tahan sehingga dia meratap. Meratapi kuburan-kuburan yang didatanginya, yang diziarahinya. Histeris, teriak-teriak, terkadang demikian. Wajaja, terkadang pula ada keluh kesah. Kenapa demikian, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa kok secepat ini. Fulan meninggal, kenapa secepat ini? Suamiku meninggal, kenapa secepat ini? Bapakku meninggal. Padahal begini, begini, begini. Keluh kesah. Waftinan ar-rijal bihin. Begitu pula, ziarahnya mereka akan menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Jangan dibilang kaum laki-laki itu tidak terfitnah di tempat pemakaman tersebut, walaupun sebenarnya pemakaman itu sebagai peringatan bagi mereka bahwa mereka akan mati seperti itu. Dan apa yang mesti mereka persiapkan untuk menjelang kematiannya? Mereka akan seperti itu, tapi banyak yang tidak mengambil pelajaran dari mereka berziarah kubur. Untuk sebagai peringat atau pengingat kematian. Sehingga dengan mengingat kematian tersebut, dia akan berupaya mempersiapkan bekal yang sebaik-baiknya dengan mengingat kematian. Karena itu di antara tujuan ziarah kubur, itu tadzkiratul maut, untuk memperingatkan kematian, bukan untuk berdoa meminta hajat ini dan itu, bukan, salah. Tujuannya adalah untuk supaya kita teringatkan dengan kematian. Banyak peringatan ini, peringatan itu, supaya hamba-hamba ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya wabah, adanya gempa, adanya banjir, adanya tsunami, adanya yakni tanah yang tanah atau rumah yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita saksikan pada saat ini, itu sebagai peringatan. Namun peringatan yang paling dalam, peringatan yang paling bisa menyentuh hati itu adalah peringatan kematian. Namun demikian banyak kaum muslimin yang tidak terperingatkan dengan kematian tersebut. Sehingga ketika ziarah justru keinginan dan tujuannya itu macam-macam. Tidak sesuai dengan apa yang yakni dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa tujuan dan maksud untuk ziarah kubur adalah untuk mengingatkan kita kepada kematian. Bukan dalam rangka supaya hajat dan kebutuhan kita lancar, supaya rezeki kita lapang, supaya ini, supaya itu, bukan. Yang dengannya akhirnya meminta kepada penghuni-penghuni kuburan. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dampak negatifnya seperti itu. Kerusakan-kerusakan yang timbul adalah demikian. Akan menfitnah para laki-laki. Terfitnah laki-laki. Menatap mereka, melihat mereka, memandang mereka, terlebih para wanita di zaman ini hada. Ketika mereka ziarah kuburan, ziarah kubur tampilannya seperti itu. Pakai kerudung, pakai baju muslim, tapi tidak menutup seluruhnya. Masih menampakkan, yakni bagian-bagian tubuh yang menarik dari kalangan laki-laki, wajahnya berpenampilan dengan dipoles ini dan dipoles itu, sehingga terlaknat mereka ketika ziarah kubur karena beberapa hal ini tadi, kemungkaran-kemungkaran yang banyak terjadi, berdesak-desakan dengan laki-laki, bahkan yang ada kita saksikan mereka yakni yang tidak punya kendaraan sendiri, yang ketika menyewa apa itu tukang ojeknya, mereka perempuan itu ya seperti itu, berdempetan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini adalah kemungkaran-kemungkaran yang sangat banyak. Ziarah kubur bukannya mendapatkan pahala, namun justru mendapatkan dosa karena tidak mengindahkan ajaran-ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula golongan yang kedua yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wala'anal ladzina yadkhidunal maqabira mawatin ibadatin aw yudayyi'unaha bisuruji wal qanadid. Beliau juga melaknat orang-orang yang menjadikan atau membuat tempat ibadah, menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai tempat-tempat ibadah. Menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai tempat-tempat ibadah. Ini orang yang akan terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala nanti bila. Dan juga yang memberikan cahaya lampu di atas pekuburan-pekuburan tersebut. Karena ada gulun fiha, karena perbuatan seperti itu merupakan perbuatan yang melampaui batas, yang tidak sepantasnya sebenarnya lampu-lampu itu dipasang di pemakaman-pemakaman, yang nantinya justru akan mengundang orang berbuat yakni ibadah di tempat tersebut. Adanya lampu, dia kemudian sholat di situ, baca qiraah di situ, baca ini di situ. Itu adalah perbuatan yang gulu, berlebihan dalam menyikapi mengagungkan kuburan. Wa mut'atun li syirki bi ashabiha, dan akan yakni menyeru akan menyeru, mendorong, mengundang orang melakukan perbuatan kesyirikan. Mengundang kepada kesyirikan. Mengajak kepada orang-orang yang datang itu untuk melakukan kesyirikan-kesyirikan. Nanti bilangin tadi. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitannya hadis ini terhadap bab beliau Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menjelaskan annahu yadullu ala tahrimil ghuluwi fil kubur karena dzalika yusayyiruha awsanan tu'bad, bahwasanya hadis itu menunjukkan tentang haramnya berbuat gulu, nah, haramnya berbuat gulu pada pekuburan tersebut. Karena dzalika yusayyiruha awsanan tu'bad, karena yang demikian itu akan menjadikan, akan bisa menjadikan kuburan-kuburan tersebut adalah sesembahan yang diibadai. Akhirnya menjadikan kuburan tersebut sebagai sesembahan. Minta kepada orang-orang yang ada di dalamnya, dalam pemakaman itu. Berdoa kepada orang yang ada di dalamnya. Berteriak-teriak memanggilnya dan sebagainya. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Ma istafadu minal hadis, apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini? Yang pertama adalah tahrimul ghuluwi fil kubur bidikhadhiha mawatina ibadatin li'annahu yufdi ila syirk. Haramnya berlebihan dalam kuburan dengan menjadikannya tempat-tempat peribadatan. Kenapa dilarang? Kenapa diharamkan berlebihan dalam menyikapi pemakaman atau kuburan tersebut? Yang demikian itu akan mengantarkan kepada kesyirikan. Dan kita tahu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa kesyirikan merupakan a'dhamud dzunub, dosa yang paling besar. Yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah la yaghfiru dzunuba illa yusyraka bih, Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepadanya. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Firman Allah, barang siapa yang buat syirik sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. Barang siapa yang buat syirik kepada Allah sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar, isman 'azim. Dosa yang sangat besar. Hingga Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar memperingatkan dan melaknat orang yang melakukan perkara-perkara tersebut, karena itu akan bisa mengantarkan kepada kesyirikan, yang mana dosa syirik ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tahrimu tanwiril maqabir li'anna dzalika wasilatun li'ibadatiha. Yang kedua, faedah daripada hadis tersebut adalah haramnya memberikan penerangan kepada kuburan-kuburan tersebut, menerangi kuburan-kuburan dengan lampu-lampu. Kenapa dilarang ada lampu-lampu di pemakaman, di kuburan? Li'anna dzalika wasilatun ibadatiha. Karena yang demikian itu adalah wasilah, sarana yang bisa mengantarkan orang untuk beribadah di atas kuburan-kuburan tadi. Kalau tidak ada kuburan, kan tidak ada lampu-lampunya, kan mungkin orang agak sedikit takut, ya, apalagi orang-orang Indonesia yang penuh dengan klenik-klenikan seperti itu. Kecuali orang-orang yang katanya mau mencari kesaktian dan yakni ilmu yang tinggi, kemudian dia berani di kuburan yang gelap tersebut. Tentunya dengan kesyirikan-kesyirikan yang ada tadi. Kalau kuburan itu tidak ada lampu-lampu, kan orang jarang yang akan datang ke situ. Tapi kalau sudah dikasih lampu, dikasih penerangan, banyak dikunjungi orang, kemudian orang beribadah di atas ini yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka beribadah di sisi kuburan atau mereka mengibadahi kuburan tersebut. Yang ketiga, anal ghulu wa fil kubur minal gabair, bahwa berlebihan pada kuburan itu termasuk dosa-dosa besar. Bukan dosa kecil, termasuk dosa besar. Nah, berlebihan dalam, yakni membuat atau mengagungkan pekuburan itu merupakan dosa-dosa besar. Dengan dikasih lampu, dengan ini dan itu. Kemudian yang keempat, anna illatan nahyi anis shalati indal qubur ya khaufu syirik. Bahwa sebab larangan sholat di sisi kuburan itu karena dikhawatirkan terjadi kesyirikan. Terjadi ini yang dikhawatirkan terjadinya kesyirikan, dan ini nampak sekali bagi kita. Mereka benar-benar meminta kepada orang yang ada di dalam kuburan, bukan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. La li ajli najasah, bukan karena tempat tersebut adalah najis, bukan najisnya tempat tersebut. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam qarana bainat tihadhiha masajida wa isrojia. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menggabungkan antara menjadikannya sebagai tempat ibadah dengan pemasangan lampu tersebut. Lalu beliau melaknat keduanya, wala'an 'alal amrayn, dan melaknat keduanya. Walaisal la'nu 'ala isrojia min ajli najasah, wa kadzalika sholatu 'indaha. Sementara laknat terhadap orang-orang yang memasang lampu atau pelita di kuburan bukanlah disebabkan najis, min ajli najasah, bukan. Fakadas sholatu inda, begitu pula orang yang melakukan sholat di kuburan itu bukan karena najisnya tempat tersebut, bukan. Semata-mata karena dikhawatirkan terjadinya kesyirikan. Dan perkara yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW itu wakil terjadi pada masa kita sekarang ini dan masa-masa sebelum kita. Karena terlalu berlebihan mengagungkan kuburan, akhirnya menjadikan kuburan itu adalah tempat ibadah. Kalau tidak beribadah di sisi kuburan, tidak mantap. Kalau tidak berdoa di sisi kuburan, kurang mantap. Kalau tidak ini, kurang mantap. Kalau tidak di sisi kuburan. Akhirnya seperti itu keyakinannya. Dan itu adalah keyakinan yang batil dan keyakinan yang salah. Karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa kita sampaikan dari kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi petunjuk bagi kita sekalian, menjadi ilmu bagi kita sekalian untuk kita bisa amalkan dan bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat kelak menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.